Alhamdulillah, zala al abdihi kitab wa lam yaj'al lahu iwaja qayyiman lindirbasan shadidan min ladun wa yubashir al mu'minin alladhina ya'maluna salihati anna lahum ajran hasana. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang saya hormati Bapak Bupati Kabupaten Agam, Bapak Indra Chatri, kemudian Bapak-Bapak Kepala Nagari, Bapak Camat, Bapak Pengurus Masjid, mudah-mudahan selalu dibimbing dan dilindungi oleh Allah SWT untuk memimpin umat ke arah kebaikan. Saya sempat berbicara sama Pak Indra tadi di Bukit Tinggi, mudah-mudahan jadi gubernur nanti, insya Allah. Amin. Saya juga gak tahu, tiba-tiba kelepas begitu aja sama yang lain, saya tidak berbicara. Atau karena mungkin Kabupaten Agam ini terbesar se-Sumatera Barat. Saya ingin, karena Pak Bupati tadi berpantun, terus rasanya saya perlu juga memberi hadiah pantun buat Maninjau. Maninjau, padilah masak. Batang hapus bertimbang jalan, hati risau di bawah gelap, bagai panas mengandung hujan. Sudah hafal semua ya? Ini Allah yang berikan inspirasi kepada saya. Coba ambilkan buku-buku yang hangga ke sini yang tadi saya dapatkan, dan saya bismillahirrahmanirrahim, saya akan buka buku itu, kira-kira Allah kasih yang mana. Ternyata dikasih pantun ini sama Allah SWT. Orang Bukit Tinggi tidak usah ngiri, karena saya juga akan berikan satu pantun buat orang-orang Bukit Tinggi. Ini sebetulnya nyontek dari Buya Hamka, hadiah dari Maninjau buat Bukit Tinggi. Bukit Tinggi boleh didaki, lurah dalam berkala-kala, penat kaki boleh berhenti, berat beban siapa membawa. Satu lagi buat Lubuk Baso. Sebetulnya ini yang kedua kali saya hadir ke Masjid Bayoli, dan empat kali saya datang ke Masjid Raya Lubuk Baso. Saat itu Pak Indra masih kepala dinas di Lubuk Baso. Bapak tidak tahu saya, tapi di Padang saya masih ingat sekali. Dan mudah-mudahan ini bermakna juga buat Lubuk Baso. Buat Lubuk Baso ada satu puisi juga, satu pantun dari Buya Hamka. Lubuk Baso, Lubuk Basung pekannya kemis, jalan nak kurang akan ke balai. Sudah paham ya? Saya yang belum terlalu paham berarti. Ke balai itu maksudnya ke pasar. Saya ulangi. Lubuk Basung pekannya kemis, jalan nak kurang akan ke balai. Nampak nan dari kebun bunga, adik kandung usahlah bengis. Sabar dan relakan dipakai terhadap kami dagang hina. Itu hadiah khusus buat Lubuk Baso. Di waktu yang singkat ini, saya tahu rombongan ini mungkin sudah tinggal 22 sisa-sisa kekuatannya. Apalagi saya kalau gitu ya. Tapi dengan izin Allah, kita akan dikuatkan malam hari ini. Bagaimana kalau malam hari ini kita mengagungkan ayat Allah terkait dengan surah Al-Isra di momentum Isra dan Mi'raj. Bagaimana? Semangat? Semangat? Yang lebih banyak yang di Bayor ini pasti semangat. Jakarta bagaimana? Semangat? Baik. Sudah kenalan dengan kiri kanan, dengan penduduk Bayor? Sudah? Boleh dites? Belum sepertinya ya, karena waktu kita yang sangat singkat. Begini, setiap peringatan Isra Mi'raj ada satu kata di dalam surah Isra itu jarang sekali disentuh. Padahal maksud Allah Subhanahu Wa Taala, kalau kita tanya objektif, apa tujuan Allah Subhanahu Wa Taala memperjalankan hambanya, dan kenapa peristiwa ini dicatat di dalam Al-Quran? satu kata yang terlupakan adalah kata subhana. Padahal dia adalah awal ayat sebelum kita membahas soal Isra dan Mi'raj. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. تدبر كتاب pada ayat 1 surah 17 surah Al-Isra ini, kata satu kata saja tadaburnya, subhana. Jadi kisah ini sengaja diinformasikan walau kita tidak melihatnya. Maksudnya adalah agar sampai kepada tujuannya, yakni subhana alladzi, bertasbihlah kamu, sucikanlah dia yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Saya tidak perlu bercerita tentang Isra Mi'raj karena setiap tahun selalu diulang kisah itu. Tetapi saya akan bidik yang selama ini terlupakan. Kata subhanalladzi asra. Sucikanlah. Tasbih. Apa bedanya tasbih dengan takdis? Subuhun kudusun. Biasanya zikir sesudah sholat witir itu Rasulullah membaca Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus, Subhanal Malikil Quddus. Cuma itu yang saya tahu dari hadis Nabi SAW. Tapi kalau mau ditambah, dan itu saya tidak tahu darinya, Subuhun Quddusun Rabbuna wa Rabbul Malaikati warruh. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah huwa Allahu Akbar. Silakan saja, tetapi yang warid dalam sunnah ketika nanti sendirian usai sholat witir, zikir yang biasa dibaca Rasulullah SAW 3 kali adalah Subhanal Malikil Quddus. Sama-sama. Subhanal Malikil. 3 kali. Subhanal Malikil Quddus. Subhanal Malikil Quddus. Itu zikir sesudah sholat witir yang sering dibaca oleh Nabi SAW. Subuhun Kudusun. Terjemahannya sama ya dalam kalau bahasa Indonesia. Apa artinya subuhun? Ya maha suci. Kudusun? Ya maha suci juga. Apa bedanya subuhun dengan kudusun? Bertasbih berarti mensucikan Allah dari sifat kekurangan. Kudusun, ketika kita berkata kudusun, berarti kita menyucikan Allah dari sesuatu yang tidak layak untuk dilekatkan kepada Allah. Makanya ada ayat bunyinya apa? Maha suci Allah, subhanallahi amma yasifun. Maha suci Allah terhadap sifat-sifat yang mereka lekatkan dan itu tidak layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Misalnya orang-orang yang sering memuji Allah tetapi sebetulnya tidak pantas memuji Allah dengan cara seperti itu. Contoh apa rencana kamu setelah ini? Ya saya sih terserah yang di atas saja. Terserah yang di atas saja. Sifat Allah yang di atas itu sebetulnya maksudnya apa? Al-A'la, begitu kan? Oke. Kalau ingin memuji Allah dengan bertasbih kepadanya, maksud saya bertasbih kepada Allah dengan memuji kepadanya, jadi subhanallah walhamdulillah, subhanallah wa bihamdih. Ini ilmu yang agak berat tetapi penting sekali. Jadi memuji Allah itu bagian daripada tasbih. Subhanallah wa bihamdihi, maha suci Allah dan maha terpuji Dia dengan kesucian dan keterpujiannya itu. Baik. Subhanallazi asra bi 'abdihi. Maha suci Allah di sini artinya kita diperintahkan untuk menyucikan Allah karena sudah memperjalankan hambanya. Bagaimana cara menyucikannya? Saya bantu begini. Kalau subhanallah itu biasanya bertasbih dan tasbih subuhun itu hanya dilekatkan kepada Allah saja. Kalau kudusun, kata Al-Quds, boleh digunakan untuk makhluk. Jadi Baitul Maqdis, kota kudus di Jawa Tengah misalnya, itu Al-Quds yang dikaitkan kepada makhluk. Tetapi tasbih subhanallah hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, jadi begini caranya. Sama-sama kita baca surah Al-A'la. Saya ingin ajarkan dua ilmu mentasbihkan Allah, menyucikan Allah yang hebat dan berkelipatan menurut Al-Quran. Satu dari Quran, satu dari hadis. Orang-orang yang beruntung pada malam hari ini pasti akan mencoba untuk mencermati bagaimana cara bertasbih kepada Allah dengan cara yang hebat dan jelas ini. Sama-sama kita baca surah Al-A'la. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama ya dari awal ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subbih isma rabbikal a'la alladzi khalaqa fasawwa walladzi qaddara fahada walladzi akhrajal mar'a faj'alahu ghithaan ahwa. إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. Semuanya insyaallah sebagian besar hafal, tapi saya ingin beritahu satu tajwid yang sering salah ketika imam baca sholat Jumat. Contoh, gimana salahnya? Subbih isma rabbikal a'la alladhi khalaqa fasawwa walladhi qaddara fahada. Di mana salahnya? Di akhirnya itu yang salah. Karena dia tambah dengan hamzah. Yang betul bukan subbih isma rabbikal a'la. Enggak boleh ada hamzah seperempat di situ. Subbih isma rabbikal a'la. Tidak ada kan hamzahnya di belakang? Alladhi khalaqa fasawwa. Ada hamzahnya enggak? Walladhi qaddara fahada. Walladhi akhrajal mar'a. Jelas ya? Ini seringkali salah imam di situ. Subbih isma rabbikal a'la. Alladhi khalaqa fasawwa. والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. Ujung-ujung itu ada tambahan hamzah setengah dan itu salah. Baik. Bagaimana Allah minta disucikan dengan cara apa sebetulnya? Sabbihis wa rabbikal a'la. Pujilah, sucikan Tuhanmu yang maha tinggi. Tadi kalau ditanya, saya sih terserah yang di atas saja. Oke. Sebaiknya saya terserah al-a'la. Bagusnya bilang seperti itu. Saya terserah al-aliy. Oke, coba ganti. Saya terserah al-a'la saja. Atau saya terserah al-aliyu saja. Karena apa? Karena Asma'ul Husna itu tidak bisa diterjemahkan. Pernah ada mantan calon presiden Indonesia bilang, ganti saja Assalamualaikum dengan selamat pagi. Maaf, salah. Tidak bisa Assalamualaikum diganti dengan selamat pagi, karena Assalamu bukanlah ucapan selamat. Jadi terjemahan Assalamu menjadi ucapan selamat dalam bahasa Indonesia, ini bukan greeting. Assalamu adalah asma Allah, assalam alaikum. Jadi ini ada asma Allah di sini. Jadi jangan sembarangan. Jadi ketika kita sudah berkata ganti saja dengan selamat pagi, kamu sudah tidak menyucikan Allah lagi lewat asma-Nya. Baik. Bagaimana cara menyucikan Allah al-A'la? Satu. Alladzi khalaqa fasawwa. Dialah yang telah menciptakan makhluk dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Fasawwa, dan menyempurnakan ciptaannya. Kalau kita sudah bilang Allah lah yang telah menciptakan segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh dengan sempurna, itu berarti kita sudah mensucikan Allah. Kedua, bagaimana cara mensucikan Allah yang kedua? Walladzi qaddara fahada. Segala sesuatu yang diciptakan Allah dengan sempurna itu sudah ditetapkan dan ditentukan kadarnya. Setelah ditentukan kadarnya, fahada, diberikan petunjuk agar dengan kadar itu bisa berjalan di atas siratal mustaqim. Ini masih berat, turun lagi sedikit. Jadi bertasbih kepada Allah itu enggak cukup hanya dengan subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tidak. Seringkali tasbih kita yang beribu kali itu tidak ada gunanya tanpa adanya kesadaran bagaimana bertasbih yang benar yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada orang enggak bisa tidur malam padahal di tangannya ini counter tasbih. Subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Sudah berbusa mulutnya tapi pikirannya masih ruwet juga. Perasaannya juga masih kacau padahal di sini sudah pegang. Ada tasbih di kalung, ada tasbih di gelang, cuma tasbih gelang kaki yang belum ada. Tapi masih resah juga, masih belum bisa tidur juga. Kenapa? Karena belum bertasbih pikirannya, belum bertasbih hatinya. Apa yang dimaksud dengan bertasbih pikirannya? Yakinilah bahwa Allah lah pencipta segala sesuatu dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh dengan sempurna, ditentukan kadarnya dan diberikan petunjuk bagaimana mengambil manfaat, bagaimana menjauhi mudarat. Itu komplit sekali diajarkan di dalam surah Al-A'la bagaimana cara bertasbih kepada Allah. Jelas? Sekarang coba ulangi, bagaimana cara bertasbih yang benar kepada Allah. Satu, meyakini bahwa Allah alladzi khalaqa fasawwa. Apa artinya alladzi khalaqa fasawwa? Khalaqa, yang telah menciptakan dari tidak ada menjadi ada tanpa contoh. Fasawwa, yang sempurna. Yang kedua, bagaimana bertasbih kepada Allah? Walladzi qaddara fahada, yang menentukan kadar dari ciptaannya itu kemudian diberikannya petunjuk. Oke, yang ketiga, apa ayat yang selanjutnya? Setelah kita dikasih cara berpikirnya, pembentukan mindsetnya secara afektif, secara kognitif, tinggal bagaimana sekarang bentuk implementasinya, tatbiknya. Allah kasih contoh, kalau mau bertasbih yang benar itu bukan mulai dari beli tasbih yang banyak. Karena tasbih-tasbih yang kita beli dari Mekah itu kebanyakan buatan Cina juga. Dan di sini pengusaha Tanah Abang juga, Pak. Bawa tasbih diekspor ke Mekah, kemudian dari Mekah dibelanjakan lagi oleh jemaah, dibawa pulang lagi. Begini. Yang ketiga, di ayat ini digambarkan walladzi akhrajal mar'a. Sama-sama. Akhrajal mar'a. Apa artinya? Lihat, Allah sekarang mengajarkan kita bagaimana cara bertasbih kepadanya lewat ciptaannya, dan Dia yang mengeluarkan rerumputan. Yang mengeluarkan rerumputan. Baik. Apa hubungannya bertasbih dengan Allah dengan tumbuhnya rerumputan? Jawab rahimakumullah, sebelum saya jelaskan, kenapa ikan danau Singkara dengan danau Maninjau sama? Kenapa tidak ada ikan rinua di danau Toba? Siapa yang memindahkan ini semua? Kenapa kok tiba-tiba ada bilih di sana? Di sini ada bilih juga? Hah? Ada. Di sana ada rinu juga? Di Singkara? Hah? Ada rinu juga di Singkara? Ada juga? Hah? Ada di Singkara juga. Hah? Rinu? Ini dia protes ada katanya. Ini orang kampung sana. Dia protes katanya ada di sana. Jadi saya perlu menurut riwayat yang sahih dulu saya ingin kerjakan. Jamaah rahimakumullah, coba dengarkan. Sekarang kita kembali ke rumput. Kalau kita mau memperhatikan rumput, tidak usah dulu pikirkan pohon pisang, pohon kelapa, anjur yang melambai itu, jangan. Mulai dari rumput saja kita sudah bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan dulu waktu saya masih kuliah di Madinah. Madinah itu subur sekali sebetulnya, tapi kenapa gersang? Karena kurang hujan. Tapi kalau hari ini turun hujan, 3 hari berikutnya itu tiba-tiba rumput tumbuh di mana-mana. Pertanyaannya adalah, dari mana itu rumput itu tumbuh padahal tidak pernah ada yang menanamnya? Saya ulangi, coba perhatikan bahasa saya. Dari mana itu tumbuh rumput-rumputan itu padahal tidak ada yang menanamnya? Dari bahasa saya tadi ada 2 kata yang ingin saya tegaskan. Tumbuhan dan tanaman. Apa bedanya tumbuhan dengan tanaman? Tumbuhan adalah ya tumbuh sendiri, tanaman adalah yang ditanam. Coba bayangkan sekarang. Satu-satunya produsen oksigen sehingga kita bisa bernafas di muka bumi ini apa? Pohon dan tumbuh-tumbuhan itu. Apa jadinya kalau tidak ada tumbuh-tumbuhan di muka bumi? Matilah kita semua. Tapi menariknya, seandainya kamu manusia bisa bernafas kalau kamu menanam, kira-kira kalau taruhannya adalah kamu boleh bernafas kalau kamu menanam pohon, kira-kira cukup enggak untuk kita bernafas di muka bumi kalau aturan mainnya seperti itu? Tidak ada tumbuhan, yang ada adalah tanaman. Bisa bernafas kita semua? Mati kita semua. Ini sedikit rahasia di mana Allah mengajak kita untuk bertasbih kepadanya lewat rumput. Apalagi kalau kita berbicara tentang Isra dan Mi'raj yang sangat ajaib sekali. Kita mulai dari hal yang sederhana. Rumput itu aneh. Bagaimana itu benihnya bisa ada di setiap tanah? Siapa yang membolak-balikkan benihnya? Dan bagaimana mungkin rumput yang lemah itu, yang tunasnya begitu rapuh, kok bisa keluar di antara retakan tanah? Siapa yang membantu rumput untuk bisa mengeluarkan daunnya dari tanah itu? Bagaimana retakan ini bisa teratur? Dan anehnya rumput itu begitu setia pada kita. Walau kita injak, dia tetap saja tumbuh. Di Jakarta kita tidak semudah di Bayur untuk mendapatkan rumput. Saya perhatikan got di samping rumah saya. itu kok bisa ya rumput tumbuh di pinggir got padahal kita tidak pernah tanam, bahkan tumbuhnya bukan di tanah tetapi di batu bata. Ketika saya lihat gorong-gorong, saya masuk ke dalam, ada juga rumput di dalam. Subhanallah. Kalau kita mau berpikir, itulah yang disebut dengan proses bertasbih lewat berpikir yang sesungguhnya. Lewat rumput saja kalau kita mau berpikir, ada banyak keajaiban. Belum lagi kalau kita kaitkan rumput dengan lapangan bola, itu punya keajaiban yang sendiri. Ada rumput yang rela diinjak-injak memang, tapi tetap hidup dan setia, dan kemudian membuat para pemain bola itu tidak rusak pahanya ketika dia melakukan sliding. Allahu Akbar. Pada malam yang berbahagia ini, saya kira yang ingin saya tekankan lewat tadabur pada malam hari ini, jangan cuma mengandalkan tasbih dengan ucapan tapi tidak faham apa yang diucapkan. Kalau mau faham bagaimana bertasbih yang benar, saran saya baca surah Al-A'la. Oke, yang kedua, ini yang saya janjikan tadi dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dengarkan cerita hadisnya, nanti kita akan merasakan ketakjuban sendiri kalau mau berpikir. Satu hari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pergi sholat subuh ke masjid, sementara istrinya Juwairiyah itu berada di atas sajadahnya. Usai sholat subuh di waktu duha, Rasulullah pulang dari masjid dan mendapati istrinya yang salihah itu, seperti ibu-ibu di sini insya Allah, masih di atas sajadahnya. Karena bahagianya hati Rasulullah, maka Rasulullah ajarkan sebuah ilmu zikir, ilmu bertasbih yang hebat kepada Juwairiyah. Dan ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah hadis ini. Karena begitu hebatnya istri salihah ini, maka Rasulullah kemudian ajarkan ilmu kepada istrinya itu, Juwairiyah. Kamu masih berada di tempat sholatmu sejak aku tinggalkan sampai aku pulang? Iya. Luar biasa. Sekarang aku mau beritahu kepada kamu, Juwairiyah. Tadi dari masjid sampai rumah, aku membaca 4 kalimat. 3 kali ulang-ulang kalimat itu, yang seandainya ditimbang kamu berzikir seharian hari ini, tidak akan sama beratnya timbangan zikir yang kubaca tadi. Cuma 4 kata, kuulang 3 kali. Andai Juwairiyah berzikir seharian sampai berbusa mulutnya, kira-kira begitu berbusa mulutnya, begitu banyak counter yang sampai 50 ribu kali katakanlah. Kata Rasulullah, kalau dibandingkan zikirmu dengan 4 kalimat yang kubaca 3 kali, tidak akan ada nilainya. Apa itu ya Rasulullah? Mau tahu semuanya? Langsung dihafal. Subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Ini barang siapa yang bertasbihnya dengan jenis tasbih yang satu ini, maka kelipatan tasbihnya luar biasa. Sama-sama, subhanallah wa bihamdi, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arshi, wa midada kalimati. Andai sebelum tidur kita bertasbih seperti itu, maka bobot timbangan nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala dibanding orang yang berzikir seharian tanpa faham, ini cukup untuk mengalahkan semuanya. Apa zikirnya? Subhanallah wa bihamdih, adada khalqi, wa ridha nafsi, wa zinata arsyi, wa midada kalimat. Ada yang belum hafal? Belum. Bawa handphone, ada recordingnya atau bisa video? Bisa video? Oke, yang bawa handphone orang jamaah dari sini, pasang videonya, sorot ke saya, dan saya akan ulangi zikir itu dan saya akan terjemahkan supaya tidak perlu mencatat. Ada? Ada yang bawa? Tidak ada. Baik. Lewat keterangan nanti akan faham. Jazakumullah, saya akan jelaskan ini. Pertanyaannya nanti setelah saya terjemahkan, jelaskan sudah berapa kali saya bertasbih dengan membaca yang saya baca ini. Oke? Berapa kali saya bertasbih setelah saya menjelaskan ini semua? Misalnya begini, saya baca ini dan saya terjemahkan, setelah itu tolong tebak berapa kali tasbih saya ini. Subhanallah wa bihamdi. Maha suci Allah yang maha terpuji. Kemahasuciannya yang terpuji itu sebanyak ciptaannya. Ada berapa ciptaan Allah? Jadi berapa kali saya bertasbih? Ku mensucikan engkau wahai zat yang maha suci dengan keterpujiannya sebanyak ciptaanmu. Berapa kali saya memuji Allah dengan tasbih itu? Bisa dihitung? Waridho nafsi. Sungguh maha suci engkau ya Allah yang maha terpuji. Kemahasucianmu yang maha terpuji itu sedahsyat, sehebat ridhomu. Seberapa hebatnya tasbih itu? Waridho nafsi. Kalau kita bicara ridhonya Allah, luar biasa. Bagaimana tidak luar biasa? Allah memberikan sesuatu kepada kita yang besar-besar, padahal Allah tidak butuh kita. Kita yang membutuhkan Allah. Ini sesuatu yang sangat besar. Yang ketiga, wazinata arsy. Kupuji engkau wahai zat yang maha terpuji, yang maha suci, seberat timbangan arasy-Mu. Jadi seberat apa tasbih kita tadi? Tidak ada yang pernah bisa mengukur berapa besarnya arsy-Ur Rahman itu. Yang keempat, wa midada kalimati. Kusucikan engkau ya Allah yang maha terpuji sebanyak tinta untuk menuliskan kalimat-kalimat-Mu. Berapa banyak tinta yang dibutuhkan untuk menulis kalimat Allah? Saya bacakan ayat. Ini makanya kenapa tasbih ini begitu tinggi nilainya. Dan saya pada malam hari ini berazam untuk memberikan yang terbaik. Jadi kalau disuruh datang 18 kali satu tahun misalnya, malam ini saya akan bayar di muka Pak Indra. Dengan zikir ini Pak, untuk masyarakat kita seandainya mereka memahami dengan baik, ini nilainya lebih daripada ribuan kali tasbih. Kalau Anda bisa bertasbih 50 ribu kali dalam satu hari, tapi Anda tidak paham apa yang Anda baca, percayalah, kalah dengan orang yang satu kali bertasbih ini. Kalimatani khafifatani fil lisan, saqilatani fil mizan. Ada dua kalimat yang ringan diucapkan di lisan, tapi berat bobot timbangannya di mizan. Subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim.